بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Khonafitin azakumullah. Pada majelis yang pertama telah kita uraikan cukup panjang dan lebar tentang bentuk hikmah kedua dari hikmah dakwah, yaitu berdakwah di atas ilmu dan basirah. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, basirah di sini meliputi tiga perkara dan telah kita uraikan basirah yang pertama, basiratun fima yad'u ilaihi, basirah pada apa yang dia dakwahkan, yakni dia adalah orang yang mengilmui, mengerti ilmu syar'i tentang apa yang dia dakwahkan. Kita rinci penjelasan tentang sifatud da'iyah, sifat-sifat kriteria-kriteria sang da'i, memiliki ilmu, ilmu syar'i sesuai dengan skala dakwahnya masing-masing, juga memiliki barakallahu fikum keikhlasan dalam niatnya, ikhlasun niyah fi da'wah, juga memiliki kesabaran, sabar wal hilm fi da'wah. Dari yang kita uraikan ini barakallahu fikum, ketika sebuah dakwah dilakukan oleh seseorang yang jahil, seseorang yang bodoh tentang perkara agama, tidak dikenal sebagai alim, tidak dikenal sebagai thullabul ilm, tidak dikenal bagaimana thalabul ilminya, enggak masyhur dengan ilmunya, dia jahil, maka dakwahnya akan rusak. Itu dakwah bukan dengan tanpa hikmah. Begitu pula ketika yang berdakwah itu orang-orang yang mastur, yang tersembunyi keadaannya, tidak dikenal dengan sunnahnya, tidak dikenal dengan keilmuannya, mastur, maka juga bukan dakwah bil hikmah. Apalagi seseorang yang berdakwah itu yang dikenal sebagai ahlul fitnah, sebagai ahlus syubhah, sebagai seseorang yang memiliki berbagai macam syubhat-syubhat dalam pemahamannya, jelas dakwah yang menyimpang, bukan dakwah bil hikmah. Atau seorang dai yang menginginkan dunia dengan dakwahnya, kedudukan dengan dakwahnya, jabatan, pangkat, harta benda, sanjungan, pujian, dan yang lain-lainnya, ini semuanya akan merusak dakwah dan bukan termasuk hikmah dalam cara dakwah. Hal-hal yang berseberangan dengan kriteria-kriteria di atas akan merusakkan sebuah dakwah, dan dakwahnya dinyatakan bila hikmah dengan tanpa hikmah. Barakallahu fikum. Termasuk dakwah bila hikmah ialah ketika barakallahu fikum mengamanahi orang-orang yang enggak punya ilmu, yang ditunjuk sebagai bagian dakwah orang-orang yang enggak punya ilmu, enggak dikenal dengan keilmuannya, enggak dikenal dengan thalabul ilminya, enggak dikenal sebagai thullabul ilm, ini semua akan merusak dakwahnya dan bertanda dakwahnya bila hikmah dengan tanpa hikmah. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada basirah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, thanian, ayyakuna ala basiratin bihalil mad'u. Dia harus memiliki basirah tentang kondisi para mad'unya, audiens dakwahnya, objek dakwahnya. Beliau membawakan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, sesungguhnya kamu nanti wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Al-Hadid, lafaz ini menunjukkan barakallahu fikum, sang da'i harus memahami kondisi mad'unya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, memberitakan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal yang diutus sebagai da'i ke Yaman, menjelaskan kepada sahabat Mu'ad kondisi mad'unya nanti yang dihadapi ahli kitab. Barakallahu fikum. Katanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, idzan la budda an ta'lama hala hadzal mad'u ma mustawahul ilmi wa ma mustawahul jadali. Kalau begitu kamu harus tahu kondisi mad'u ini, bagaimanakah kadar keilmuannya, kadar kemampuan dia untuk berjidal dan yang lain-lainnya, supaya dipersiapkan segala sesuatunya, supaya dipersiapkan uslub dakwah kepada dia. Dengan cara apa Anda berdakwah kepada dia? Ma'rifatu halil mad'u. Barakallahu fikum. Ini yang nanti na'azakumullah basirah yang kedua. Seorang da'i harus betul-betul mengetahui, memiliki basirah, memiliki ilmu tentang kondisi mad'unya. Seperti yang diutarakan sebelumnya, orang berbeda-beda kadar ilmunya, kadar penerimaannya kepada al-haq, bagaimana kondisi dia, mutakabbir, orang yang sombong, atau menerima al-haq, atau yang lain-lainnya. Dan sang da'i diminta untuk mendakwai dia sesuai dengan kondisinya. Mendakwai dia dengan uslub yang sesuai dengan kondisinya. Dari sini barakallahu fikum, para ulama kita meletakkan qawaid, kaidah-kaidah dalam dakwah yang berkaitan dengan mad'unya. Yang berkaitan dengan mad'unya. Kaidah yang pertama, kaidah yang pertama ialah mura'atul farqi baina da'watil muslimin wa ghairil muslimin. Dia harus memperhatikan perbedaan antara mendakwahi kaum muslimin dengan mendakwahi non-muslim. Beda ya ikhwan. Di antara perbedaan-perbedaannya barakallahu fikum, kalau mendakwahi non-muslim, target utamanya ialah mengajak dia masuk ke dalam Islam. Sementara target mendakwahi kaum muslimin ialah supaya dia mengerti seluk beluk agamanya untuk dia amalkan dan kokoh di atasnya. Maka berbeda. Ketika mendakwahi non muslim, seorang da'i harus fokus menjelaskan tentang pokok-pokok keimanan, pokok-pokok akidah wa tauhid, supaya dia betul-betul tahu, betul-betul memahami akidah yang benar, iman yang sahih, sehingga diharapkan dia bisa masuk Islam. Sang dai juga diminta fokus menjelaskan tentang mahasinul Islam, keindahan-keindahan agama Islam dari berbagai macam sisi dan sudutnya, supaya sang kafir tadi itu tahu bagaimana Islam yang hak, Islam yang benar, Islam yang indah, Islam yang begitu mempesona, sehingga tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Sang dai juga diminta fokus untuk membongkar syubhat-syubhat yang ada di kepala non-muslim tadi. Ideologi-ideologi dia yang kufur itu dibongkar, dijelaskan dengan hujah ilmiah dari Al-Quran dan yang lain-lainnya, sehingga dia memahami penyimpangan-penyimpangan agamanya, memahami penyimpangan-penyimpangan ideologinya, dan faham tentang kebenaran Islam. Dalam mendakwai orang-orang kafir menggunakan uslub yang tegas, uslub yang lugas, bahasa yang gamblang, singkat, padat, tegas, lugas, ilmiah. Itu yang didapat di barakallahu fikum dalam sekian banyak ayat, sekian banyak surat-surat yang turun di kota Makkah. Surah Makkiyah atau ayat Makkiyah isinya adalah poin-poin di atas, dikarenakan yang didakwai adalah orang-orang non-muslim. Target intinya mengajak dia masuk Islam dengan penuh keyakinan, dengan penuh keterbukaan, dengan penuh penerimaan. Beda. Ada mendakwai kaum muslimin, targetnya berbeda lagi. Bagaimana mereka bisa kokoh di atas keislamannya? Bagaimana mereka mengerti seluk-beluk barakallahu fikum keislamannya? Maka menggunakan cara yang berbeda, dengan cara bastun wa syarhun, diterangkan dengan rinci, dijabarkan dengan panjang lebar, rincian-rincian hukum syariatnya, rincian akidahnya, ibadahnya, dan yang lain-lainnya, supaya dia paham dan diamalkan, dan dia kokoh di atasnya, barakallahu fikum. Sehingga seorang dai harus bisa membedakan mendakwahi orang kafir dengan mendakwahi kaum muslimin. Yang kedua, yang kedua ialah mura'atul farqi baina da'wati ahlil jahli wa ahlil hawa. Berbeda, harus memperhatikan perbedaan antara mendakwahi orang-orang yang jahil dan mendakwahi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini juga beda ya, ikhwan barakallahu fikum. Dari contoh-contoh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika beliau mendakwahi orang-orang awam, orang-orang jahil, beliau lebih mengedepankan uslub ar-rifqu wal lin, cara-cara yang lembut, cara-cara yang santun, lebih banyak bersabar menghadapi kekasaran mereka, menghadapi kekakuan mereka, tindakan mereka yang kurang tepat, diajari dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan tanpa ada hardikan atau celaan atau cercaan atau yang lain-lainnya, dengan cara yang halus, lembut, santun, tapi dibimbing ke arah yang benar. Kenapa? Karena keawamannya. Antum perhatikan kisahul Arabi, kisahnya seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Rasul menggunakan cara hikmah, lembut, santun kepada dia. Dibiarkan dia dan menyelesaikan hajatnya dengan tanpa dicaci maki, dengan tanpa dicela, dengan tanpa ditahzir, dengan tanpa dihajur, dengan tanpa diboikot dan yang lain-lainnya, dengan cara taklif. Selesai semua hajatnya, selesaikan semua najisnya, dikasih masukan-masukan dengan cara yang baik. Antum perhatikan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati sebagian sahabatnya yang jahil berbicara di tengah-tengah salatnya. Bicara ketika sedang salat. Tidak dipukul, tidak dicaci maki, tidak dicerca, enggak dicela, enggak ditahzir, enggak dihajar, enggak diboikot. Tapi disampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya dzikrun wa salatun wa qiraatul Qur'an. Tidak boleh yang namanya salat ada ucapannya manusia. Dia hanya ada zikir, dia hanya ada doa, dia hanya ada baca Al-Quran. Dan diakui oleh sahabat tadi, Rasul tidak memukul saya, tidak mencaci maki saya, ila akhirih. Lembut, santun. Bagaimanapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwai seorang pemuda yang datang kepada beliau meminta izin untuk berzina. Beliau tidak menghardiknya, tidak memarahi dia, tidak memukulnya atau lebih daripada itu, tidak. Pemuda awam lagi galau, otak akal sehatnya lagi tertutup. Beliau hanya menyampaikan kepada dia tentang betapa jeleknya yang namanya zina. Dicecar dengan berbagai macam pertanyaan yang membangkitkan, yang membuka akal sehatnya dia. Lu mengatakan tuhibbuhu li ummik, apa kamu mau itu untuk ibumu, zina itu untuk ibumu, untuk putrimu, saudarimu, amehmu, kholehmu. Dia paham betapa kejinya yang namanya perzinaan. Rasul menepuk dadanya dan mendoakan kebaikan untuk dia. Allahumma gfir lahu wa tahir qalbah. Ya Allah, ampuni dia dan sucikan hatinya dia. Semenjak itu sang pemuda tadi menjadi sangat membenci yang namanya perzinaan. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwai awamun nas, orang-orang yang jahil, tidak mengerti apa-apa. Awam, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, dengan cara taklif. Jadi enggak didiamkan, enggak dibiarkan, diarahkan dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Lain halnya ketika beliau mendakwahi ashabul ahwa'i wal bid'ah, sahibul fitnah, sahibul syubhah. Beliau dengan tegas menggunakan uslub syiddah. Beliau mentahzir kaum khawarij dengan tahzir yang begitu keras, menyatakan mereka sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Beliau mentahzir qadariyah. Ini menurut ulama yang menghasankan riwayatnya. Al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Ila akhir hadith. Barakallahu fikum. Dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang lugas. Itu termasuk hikmah dalam perkara dakwah. Masing-masing didakwai dengan kondisinya sendiri-sendiri, makomnya sendiri-sendiri. Uslubnya pas untuk keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Wahakam. Sehingga dibedakan antara mendakwai orang yang jahil dengan mendakwahi orang yang mu'anid, sahibul hawa, sahibul syubha, sahibul fitnah, sahibul bid'ah, ila akhirih. Bid'ah barakallahu fikum. Ini sang da'i harus tahu siapa mad'unya itu, sehingga dia mendakwainya dengan usul yang tepat, dengan cara yang benar. Barakallahu fikum. Yang ketiga ialah mura'atul farqi baina da'watil hukami wal mahkumin. Memperhatikan perbedaan dalam mendakwai pemerintah, mendakwai penguasa dengan mendakwai rakyat. Masyarakat dia bukan penguasa. Di sini ada perbedaan yang sangat mencolok. untuk mendakwai para penguasa ada cara-cara khusus, ada cara-cara yang spesial yang disebutkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana seorang dai, seorang muslim mendakwai penguasanya, khususnya ketika mendapati penguasanya jatuh dalam kemungkaran, dalam kezaliman, dalam kefasikan, dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dalam penyimpangan atau yang lain-lainnya. Dibedakan mendakwahi mereka dengan mendakwahi barakallahu fikum masyarakat yang lain. Ketika mendakwahi penguasa, mendakwahi mereka harus sirriyah, sir, sembunyi-sembunyi. Harus sembunyi-sembunyi. Menegur mereka sembunyi-sembunyi, menasihati mereka sembunyi-sembunyi, mendakwahi mereka sembunyi-sembunyi, antara kamu dengan dia saja. Lalu disampaikan di depannya kalimat yang hak dengan ayat, dengan hadis, dengan hujjah tentang al-haq tadi. Ini yang pertama, ikhwan barakallahu fikum. Yang kedua, mendakwahi para penguasa itu hanya dengan lisan. Hanya dakwah bil lisan. Isinya targhibun wa tarhib. Tidak boleh mendakwahi mereka dengan selain lisan. Tidak boleh mendakwahi mereka dengan tangan, dengan aksi, dengan kekuatan, dengan yang lain-lainnya. Dari tindakan-tindakan anggota badan. Itu semuanya dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Bahkan dimasukkan oleh para ulama termasuk tariqah kharijiyah. Termasuk tariqahnya kaum khawarij dalam mendakwai para penguasanya. Sembunyi-sembunyi dan dengan lesan saja. Disampaikan yang hak dengan hujahnya. Barakallahu fikum. Ini dengan penguasa ya kan. Ada tersendiri bahasanya. Ada cara khusus dalam menyampaikannya barakallahu fikum. Adapun terkait dengan masyarakat biasa, tergantung masyarakatnya. Bisa dengan lisan, bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan yang lain-lainnya. Sesuai dengan kondisi masyarakatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Tapi dengan penguasa berbeda. Tidak diperbolehkan barakallahu fikum menasihati penguasa menggunakan surat terbuka. Disebarkan di internet, disebarkan di media massa, disebarkan di media-media yang lain-lainnya. Tidak boleh. Harus sembunyi-sembunyi. Tidak diperbolehkan menasihati penguasa, mendakwai penguasa di mimbar-mimbar Jumat, khutbah-khutbah, mimbar Id, atau yang lain-lainnya. Tidak boleh. Harus sembunyi-sembunyi. Yang menyelisihinya dikatakan manhajun khawarij, termasuk manhajnya kaum khawarij. Barakallahu fikum. Sehingga berbeda barakallahu fikum dalam menyampaikan ini semuanya. Intinya sang dai harus punya basirah tentang kondisi mad'unya. Kepada siapa dia berdakwah. Dari sini pula yang menentina azzaikumullah dijelaskan oleh para ulama kita tentang tingkatan-tingkatan dalam mendakwai orang. Ada bil hikmah, ada yang bil mau'idhatil hasanah, ada yang dengan jidal bil latihi ahsan. Ada hikmah, ada mau'idhah, ada jidal. Itu semuanya tergantung kondisi mad'unya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lainnya, ketika yang dia dakwahi itu seseorang yang yuhibbul haq, mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, mencari al-haq, mencari kebenaran, tunduk kepada al-haq, maka dakwahi dia dengan hikmah. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, kamu sampaikan semua ilmu kepada dia dengan tahapan-tahapan ilmiahnya, dari mulai yang kecil sampai yang besar, dari mulai yang global sampai yang terperinci, dengan cara yang bagus. Bil hikmah. Orangnya cinta kebenaran, orangnya tunduk kepada kebenaran, mencari kebenaran, nerima kebenaran, ila akhirih. seperti di kalangan para talabah kita, santri-santri kita yang siap menerima ilmu, menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal, para ikhwah-ikhwah yang tayyibin, al-sunnah yang tayyibin, yang menerima kebenaran, mencari kebenaran, siap untuk diisi dengan ilmu. Sampaikan dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dimulai dari mulai yang mujmal-mujmal, prinsip-prinsip, sampai yang rinci, yang detail, yang sigar, sampai yang kibar, dengan tahapan-tahapan ilmiahnya. Barakallahu fikum. Ini bil hikmah. Lain halnya kalau mad'unya itu fihi nau min syubhah, mencintai al-haq ketika dia tahu, menerima al-haq ketika dia tahu, tetapi ada sedikit syubhat karena kejahilannya, jatuh dalam perkara kefasikan syahwah karena kelalaian dia, karena kejahilan dia. Yang seperti ini barakallahu fikum dikasih mau'izhah hasanah, yakni dengan targhibun wa tarhib. Terkadang disemangati dengan fadilah-fadilah amal, disemangati untuk beribadah, mentaati Allah, bertakwa kepadanya, disebutkan keutamaan-keutamaannya. Terkadang tarhib, takut-takuti, disampaikan ancaman-ancaman, hukuman-hukuman dalam Islam, ila akhirih. Targhibun wa tarhib. Ada kalanya seseorang mad'u itu mu'anid, mujadil, orang yang ngeyel, orang yang berjidal, full syubhat, dikepadi penuh dengan syubhat yang menyimpang. Maka orang yang semacam ini barakallahu fikum perlu dikasih cara jidal billati hiya ahsan, dibongkar penyimpangan-penyimpangan syubhatnya, dibongkar yang di kepala dia tadi, dibantah dengan hujah-hujah ilmiah, dengan ayat, dengan hadis, keterangan para ulama, oleh seorang dai yang punya kemampuan. Dengan jidal billati hiya ahsan. Kalau kemudian 1, 2, 3 cara enggak ada yang mempan, dikasihkan kepada para umara, dikasihkan kepada para al-guju-al-gujunya para umara, biar mereka yang eksekusi orang semacam ini. Tidak manfaat bagi dia hikmah, wala mau'idah, wala jidal. Intinya apa ya kan? Sang da'i harus tahu mad'unya. Sang da'i harus tahu mad'unya. Supaya apa? Dia menyampaikan dakwah sesuai dengan uslubnya masing-masing. Barakallahu fikum. Sebagai tambahan, ikhwan fillah na'azzakumullah, terkait dengan kondisi mad'u, termasuk hikmah dalam dakwah, ketika barakallahu fikum dia berdakwah di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul memuja, memuji, mengeluh-elukan seorang tokoh. Ini tokoh bukan tokoh yang benar, bukan tokoh yang baik, tokoh yang menyimpang, tokoh yang sesat. Misal masyarakat sekitar ngefans berat kepadanya, ini tokohnya mereka, pujaan mereka, sanjungannya mereka. Termasuk hikmah dalam cara dakwah ialah tidak menyebut tokoh tadi, tidak menyinggung tokoh tadi. Dia hanya menyampaikan dengan ayat, dengan hadis, dengan bahasa-bahasa yang umum, sampaikan yang hak, ditahlil dari perkara yang batil dengan bahasa umum, dengan tanpa menyebut tokoh-tokoh mereka. Ini hikmah dalam cara dakwah. Bukan kelembean dalam cara manhaj, tapi hikmah dalam berdakwah. Atau di sana barakallahu fikum ada sebuah tempat-tempat yang mereka jadikan sebagai ajang kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, dan mereka betul-betul fanatik dengan tempat-tempat tersebut, tempat syirik, tempat bid'ah, tempat apa begitu. Maka termasuk hikmah dalam cara dakwah, Anda hanya mengingkari kebatilannya, kemungkarannya dengan ayat, dengan hadis, dengan tanpa menyebut nama-nama tempat-tempat tadi. Barakallahu fikum. Ini semuanya disebutkan oleh para ulama-una, para masyaikhuna. Yang pertama disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam risalah Al-Hathu 'alal Mawaddah wal Ikhtilas. Barakallahu fikum. Yang kedua disebutkan dalam Asy-Syir Al-Allamah Asy-Syir Ubaid Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah dalam beberapa risalah beliau. Barakallahu fikum. Di antaranya ada risalah usulun fil manhaj as-salafi. Itu hikmah, bukan kelembean dalam karadakwah, tapi hikmah. Itu pertanda sang dai mengerti siapa madu'unya itu. Nah, mungkin antum memberikan taklim, diminta berdakwah di tengah-tengah masyarakat di suku Banjar, di Kalimantan ini, di tengah-tengah mereka ada tokoh-tokoh Banjariyin yang ma'rufin dengan bidah, dengan syirik dan khurafat. Mereka orang yang sangat ta'assub pada tokoh-tokoh tadi itu. Antum sikat mereka semua. Sampaikan ayat, sampaikan hadis, keterangan ulama, contoh langsung. Nah, di tempat ini wahai kaum muslimin ada tokoh-tokoh penyesat umat fulan sesat, menyesatkan mereka semua, adalah mubtadi umbal, hati-hati dari mereka. Masya Allah, ada yang merusak dakwah, ada da'i bila hikmah. Suruh belajar lagi, suruh ngaji lagi. Barakallahu'alaikum. Ya, wajib dilarang, wajib ditahan, dikarenakan menyampaikan kemungkaran. Ya, semacam ini barakallahu fikum. Termasuk nahi mungkar ketika antum mencegah dai semacam itu. Dia menyampaikan lagi di sini ini ada tempat pemujaan berhala-berhala tauhid. Wah, gitu. Tempat A, tempat B, tempat C, di tempat mereka semuanya ini. Dalam kata di tengah-tengah mereka orang yang begitu ta'assub, fanatik, berat dengan tempat-tempat tadi. Ada bila hikmah. Ada dakwatun bila hikmah. Merusak nama baik dakwatul haq, dakwatul sunnah. Yang dia rusak lebih besar daripada yang dia perbaiki. Barakallahu fikum. Orang yang semacam ini layak untuk di kartu merah. Barakallahu fikum. Dan itu termasuk nahi mungkar. Termasuk nahi mungkar. Bukan intervensi dakwah. Barakallahu fikum. Intinya sang dai harus tahu kondisi mad'unya. Basiratun bihalil mad'u. Dia harus tahu bagaimana kondisi mad'unya. Bahkan lebih daripada itu barakallahu fikum, sang dai harus tahu bagaimana perasaan, kondisi psikologis mad'unya. Kemudian batasan ilmunya dia seberapa? Latar belakangnya itu apa, bagaimana kebiasaan dia, dan segala macamnya harus tahu. Barakallahu fikum. Memperhatikan yang namanya masyairun nas. Memperhatikan yang namanya masyairun nas. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Ini basirah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan perincian-perincian yang disebutkan oleh para ulama kita. Basirah yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة. Dia harus di atas basirah, di atas petunjuk, di atas ilmu di dalam kaifiyah dakwahnya, cara dia berdakwah harus di atas ilmu dan petunjuk. Basirah yang ketiga ini qanamtina azakumullah menjelaskan kepada kita tentang asalib dakwah, tentang uslub-uslub dalam berdakwah, sekaligus menjelaskan kepada kita tentang ba'dul qawaid wa dawabit fi dakwah, sebagian kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan dalam dakwahnya yang semua itu berkaitan dengan tariqatu dakwah, berkaitan dengan kaifiyatu dakwah. dia harus memiliki basirah pada kaifiah dakwahnya. Barakallahu fikum. Ini cukup panjang ya, Pak. Tapi labas berpanjang dikarenakan masih panjang waktunya. Yang kita bahas sekarang ini ialah terkait dengan masalah asalibu dakwah. Uslub dakwah. Tariqah dakwah. Di dalam dakwah sunnah, dakwah nabawiyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salafun salihin dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka memiliki beberapa uslub dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana uslub yang ada ini kembalinya kepada satu poin, yaitu uslubul hikmati fi dakwah. Uslub hikmah dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, uslub yang pertama. Uslub yang pertama ialah uslubul mau'idah. Cara dakwah dengan cara mau'idhatun hasanah. Dan yang dimaksudkan dengan mau'idhah ialah al-irsyad wan-nushh wat-taujih bima yuraqqiqul qalba min at-tadhkiri bil awaqib wa dzikri ath-thawabi wal 'iqab. Mau'idhah itu maknanya al-irsyad, memberikan bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, arahan-arahan dengan sesuatu yang bisa melembutkan hati, diingatkan dengan akibat-akibat perbuatan, diingatkan akan pahala-pahala dan hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna al-mau'idhah pada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah, kata Ibn Qayyim rahimahullah, al-mu'idha adalah hiyal amru wal nahyu al-maqrunu bitarghibi wa tarhib. Memerintah, melarang, perintah dan larangan yang diiringi dengan tarhib, dengan semangat, motivasi, ajakan-ajakan, dan dengan tarhib, ancaman-ancaman, hukuman-hukuman. Ini yang namanya al-mau'idhah barakallahu fikum. Diadakannya yang namanya muhadarah-muhadarah ilmiah. Diadakan yang namanya majalis-majalis tausiah ilmiah. Baik itu pada muhadarah ammah, muhadarah umum, atau diadakan muhadarah khasah, muhadarah khusus. Di dalamnya dimasukkan dauratun ilmiah, daurah-daurah ilmiah, daurah umum, daurah khusus. Barakallahu fikum. Dengan cara mau'idhah hasanah. Ketika ada pembahasan terhib atau terhib, berarti pada mad'unya ada sebagian jafa, ada sebagian i'rab, berpaling, kaku, dikarenakan kejahilannya. Tapi dia adalah orang yang betul-betul mencintai kebenaran ketika mengetahuinya, dan menerimanya ketika mengetahuinya. Barakallahu fikum. Menggunakan yang namanya uslubul mau'idhah. Ini bihamdillahi ta'ala taufiqihi banyak dipakai oleh para du'at ilallah, terutama para du'at sunnah. Barakallahu fikum. Uslubul mau'idhah. Uslub yang berikutnya. Ialah menggunakan uslub ta'lif. Menggunakan uslub ta'lif. At-ta'lif melembutkan hati para mad'u supaya mereka menerima dakwah, supaya mereka mau mengamalkan perintah agama, supaya mereka mau meninggalkan larangan-larangan agama, menerima al-haq dengan baik. Namanya uslubut ta'lif, dengan melembutkan hati mereka. Ini disebut dengan ar-rifq wal-lin, prinsip rifqun wal-lin, kelembutan dan kesantunan. Barakallahu fikum. Baik, perkara penting yang perlu diperhatikan, barakallahu fikum, penerapan uslubut ta'lif harus dengan bimbingan syariat, bukan semau sang da'i. Bukan semau sang da'i, harus dengan bimbingan syariat. Sang da'i harus melihat contoh-contoh ta'lif yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW dalam dakwahnya, lalu dia contoh, dia praktekkan dalam dakwah dia di tengah-tengah masyarakat, dipilih yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, kondisi para mad'unya, barakallahu fikum. Intinya ta'liful qulub. Termasuk ta'lif, termasuk ta'lif ialah ta'lifu ba'din nas bi ba'dil ataya, melembutkan hati sebagian mad'u, sebagian masyarakat, sebagian kaum muslimin, dengan memberikan hadiah-hadiah, memberikan pemberian-pemberian kepada mereka. Ta'lifan lahum, dalam rangka untuk melembutkan hati-hati mereka. Ini ditujukan yang pertama untuk orang-orang yang baru masuk Islam, para mu'allaf-mu'allaf, para mu'allaf-mu'allaf dikasih ta'lif, diantar dengan cara memberikan kepada mereka sebagian pemberian-pemberian untuk menyenangkan hati mereka, meneguhkan hati mereka, dan supaya mereka semakin mencintai Islam yang mulia ini, mencintai dakwah yang mulia ini. Ba'dul mu'allaf. Yang kedua, diberikan kepada seseorang yang dikenal kejahatannya, kejelekannya, jahat kepada Islam wal muslimin, dilembutkan hatinya dengan sebagian harta, sebagian pembelian, pemberian. Itu juga dimasukkan dalam kondisi mu'allaf. Kalau yang pertama tujuannya adalah yurja khairuhu, diharapkan kebaikan-kebaikan dia, yang kedua ini tujuannya adalah dalam rangka untuk yudfa'u syarruhu, meredam kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan dia. Nah, dia pokoknya luar biasa permusuhannya kepada dakwah, permusuhannya kepada Islam. Nah, sedikit disumpel mulutnya dengan sebagian pemberian. Gitu. Tujuannya apa? Untuk meredam kejahatan-kejahatan dia. Itu diambil dari keterangan para ulama ketika menjelaskan tentang masalah mu'allaf. Itu dua macam. Mu'allaf yang yurja khairuhu, ada mu'allaf yang yudfa syarruhu. Mu'allaf yang diharapkan kebaikannya, dan mu'allaf yang diredam kejahatan-kejahatannya. Ada muhimun juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada sekelompok orang. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas duduk memperhatikan Rasul. Rasul ngasih sekelompok orang, kasih hadiah. Ada satu orang yang gak dikasih sama Rasul. Ada satu orang tidak dikasih sama Rasul. Padahal katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, satu orang ini adalah orang yang paling dicintai Rasul, paling beliau cintai. paling beliau sayangi, tapi enggak dikasih dia. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardhah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menjawab, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inni la'uti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahu Allahu finnar." Wahai Sa'ad, sungguh aku memberi hadiah kepada seseorang, padahal orang lain lebih aku cintai, karena saya khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan menjerembabkan, memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Artinya katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuwassi'ul ata' liman adharal islam ta'allufa. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan pemberian hadiah cukup luas kepada seseorang yang menampakkan keislamannya dalam rangka untuk ta'liful qulub. Dalam rangka untuk ta'liful qulub. Dikasih hadiah kepada para mu'allaf-mu'allaf. Barakallahu fikum. Padahal yang lain lebih beliau cintai. Tidak khawatir dikarenakan kokoh keimanannya, kuat keimanannya. Barakallahu fikum. Dan sahabat tadi paham, tidak komplain. Tidak komplain mengatakan, saya tidak dikasih. Tidak adil, apa ini? Tidak. Para sahabat, para ukola, barakallahu fikum. Taib, ini benar hikmah ya. Taib. Juga terkait dengan orang yang dikenal permusuhannya kepada dakwah, merintangi dakwah, menghalang-halangi dakwah, melobi sekian banyak pihak-pihak untuk mempersempit gerak-gerak dakwah. Kita izin ke sana, ditolak perizinannya, ke sini tolak perizinannya. Ada apa ya? Telusuri si fulan, kambing hitamnya itu, biang keroknya itu. Oh si fulan, laki-laki si fulan, laki-laki si fulan. Dikenal betapa bencinya dia. Maka orang semacam ini barakallahu fikum terkadang perlu kasih taklif. Bukan dalam rangka untuk diharapkan kebaikannya, tapi target utamanya adalah yudfa syarruh, untuk ditolak kejahatan-kejahatan. Seringkalinya orang seperti ini kurang antum kasih sesuatu. Kurang antum kasih sesuatu. Apalagi dakwahnya antum semakin lama semakin berkembang, semakin pesat pembangunan, masya Allah, semakin lama semakin besar. Dulu gak punya masjid, sekarang besar masjidnya. Sudah mulai masya Allah. Ada beberapa pihak ini yang ngiler. Barakallahu fikum. Tahu ngiler ya? Merasa kok gak dikasih ya? Oh, dia seorang tokoh, dia seorang yang dihormati dan segala macamnya, kok gak punya cipratan ya? Ekspresinya dengan cara apa? Dengan cara tadi itu, menghalang-halangi dakwah, memusuhi dakwah ila akhir. Caranya ta'liful qulub. Barakallahu fikum. Kasih dia beberapa hadiah. Datang main ke rumahnya. Barakallahu fikum. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Dia akan sinis. Mau maaf Pak, ini sekedar ada sedikit sesuatu untuk Bapak gitu. Jadi kasih sesuatu yang membuat dia senang, jangan yang kecil ya Pak, agak besar sedikit yang membuat dia tersenyum gitu. Tanya senangnya dia apa gitu, dia senangnya apa di sini, kasih ini Pak gitu. Masya Allah, kasih madu 2 botol, 3 botol ini Pak, kasih Pak. Makasih ya Pak. Ketemu lagi, salami dia, assalamualaikum. Nah, lain lagi, waalaikumsalam. Madunya masih Pak, sudah habis ya? Oh iya Pak, kasih lagi, berikutnya lagi, terus begitu. Dikasih sedikit, atau ya begitu. Pertama targetnya dalam rangka untuk daf'us syarr, menolak kejahatan dia. Begitu sudah mulai kena, hati sudah mulai kena, dirubah targetnya. Yurja khairuhu, lanjutkan. Teruskan sampai diharapkan kebaikan-kebaikan dia dan bisa menerima al-haq dengan baik dan benar. Barakallahu fikum. Ini yang kita dapati dalam banyak tempat, dalam banyak kasus di tengah-tengah masyarakat. Kok alot ya satu orang ini ya? Ternyata ada yang kurang, apa itu? Antum kurang ngasih sesuatu kepada dia. Nah, begitu dikasih yang satu itu, terus. Nah, kadang sesuatu hadiah, kadang sebuah senyuman, kadang sebuah salam. Nah, dia nampaknya kepingin diorangkan gitu ya. Nah, kita kasih taklif yang ini dalam rangka untuk daf'us syarr. Sudah kena hatinya, diubah target berikutnya adalah raja'ul khair. Barakallahu fikum. Ini harus dipahami oleh para dai. Jadi enggak asal mainan aja. Siapa itu? Menghalang-halangi dakwah sunnah. Sikat. Siapa itu? Oh fulan. Siapkan pasukan Maslamah. Muhammad bin Maslamah. Tahu pasukannya ya, Pak? Nah, itu istilah-istilahnya mereka itu. Siapkan pasukan Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah itu salah seorang sahabat yang mulia di kota Madinah yang membunuh tokoh Yahudi Ka'bul Ashraf yang mencari Rasulullah SAW. Mananya dengan bahasa ini? Siapkan pasukan Muhammad bin Maslamah. Yakni, gitu. Siapkan pasukannya, sembelih orang itu. Allahumma musta'an. Nah, kata ikhwan. Itu bukan namanya hikmah dalam kerajaan. Sehingga penting untuk memperhatikan yang namanya taklif. Yang seperti ini mohon maaf, para juhala tidak paham. Orang yang jahil-jahil tidak ngerti yang seperti ini bukan dakwah. Maka tidak boleh dakwah para juhala. Minggir, bukan bagian kalian. Orangnya awamun nas, bukan tulabul ilm, bukan para ulama, bukan para duat. Minggir, itu bukan bagian kalian. Jangan dikiranya semata-mata ngurus dakwah selesai, tidak cukup. Harus memahami ini semuanya. Barakallahu fikum. Ini harus orang yang punya ilmunya. Ala basiratin. Barakallahu fikum. Di antara contoh taklif. Di antara contoh taklif. Barakallahu fikum. Ialah mendoakan kebaikan untuk para mad'unya. Mendoakan kebaikan-kebaikan untuk masyarakatnya. Ini ya ikhwan luar biasa. Khusus untuk kalangan orang-orang timur kayak Indonesia Raya ini ya ikhwan. Paling suka masyarakat itu kalau didoakan orang soleh. Didoakan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, para mubalek. Doanya itu diyakini manjur ya ikhwan. Ya apa ya? Kalau yang mendoakan orang-orang yang dipikir syahin itu kurang manjur, kurang marem mereka. Tapi kalau yang mendoakan orang yang masya Allah yang berjubah, yang nampak kesolehannya begitu, doakan kebaikan. Makasih pak, ji pak, ji amin. Padahal gak ngerti ngomong apa itu. Itu mereka. Doakan kebaikan. Atau mendakwai mereka di sebuah tempat, para mad'u di sebuah kampung, di sebuah desa, di sebuah wilayah, masyarakat umum. Sering-sering antum menyampaikan doa kepada untuk mereka semua dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, itu akan menyenangkan hati mereka. Didoakan kebaikan oleh para dai, oleh para asatidzah, oleh para duat ila Allah. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan yang semacam ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Tufail ibnu Amr ad-Dausi dari suku Daus, dia dan teman-temannya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan kepada Rasul tentang suku Daus. Ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad, fad'ullaha alaiha. Ya Rasulullah, suku Daus maksiat, enggan masuk Islam. Sudah ya Rasulullah, doakan saja kehancuran untuk mereka. Katakan ya Rasulullah, halaka Daus, binasa Daus itu, suku Daus itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah lain doanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, beri hidayah pada suku Daus. Beri hidayah pada suku Daus. Datangkan mereka semuanya kepada aku dalam keadaan muslimin. doa kebaikan. Padahal kala itu suku Dausnya masih kafir, masih musyrik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka. Ketika sampai kepada beliau dari suku Aslam, beliau mengatakan, Aslam salamahullah, suku Aslam semoga Allah memberikan selamat kepada mereka. Datang lagi dari Ghifar, dari kabilah Bani Ghifar, beliau mengatakan, Ghifar ghafarallahu laha, Ghifar semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wah, didoakan sesuai dengan nama kabilahnya, kata didoakan kebaikan untuk mereka semuanya. Barakallahu fikum. Itu taklif dan itu sangat disukai oleh masyarakat kita. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya membuat bab, babud du'a lil musyrikin bil huda liyata'allafahum. Bab mendoakan hidayah. Bab mendoakan hidayah untuk kaum musyrikin supaya mengambil hati mereka, mentaklif hati mereka. Musyrikin ya ikhwan, apalagi ini kaum muslimin, akan lebih suka, lebih berbahagia, lebih senang ketika para duatnya, para usah-usatnya, para mubalik-mubaliknya mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Barakallahu fikum. Antum berdakwah, barakallahu fikum, di tengah-tengah masyarakat, dakwah di suku Banjar. Masya Allah, kaum muslimin suku Banjar, semoga banjir rezeki. Senang mereka ya. Mereka senang dikasih doa ya ikhwan. Itu semuanya menggugah cinta mereka, simpati mereka. Maka masuk dakwah dari situ. Barakallahu fikum. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Entah itu suatu komunitas atau sekelompok orang atau per orang. Per orang, apalagi yang awam munah datang kepengin nyalami ustadznya, nyalami dai-nya. Itu jangan dihalang-halangi sama pengawal-pengawal ustaz. Jangan dihalang-halangi sama kait-kaitnya. Kalau ada pengawalnya. Orang-orang awam lain pembahasan, kalau tukang fitnah suruh minggir. Tapi kalau orang awam biarkan. Salam kepada mereka. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Sehat Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga barokah Pak umurnya Pak. Amin. Amin. Aminnya banyak ya kan orang awam itu. Panjang umur Pak Angge, rezekinya lancar, sehat selalu. Jih Ustaz, amin, amin. Doakan Ustaz ya, doakan kebaikan. Wah kata, itu mengambil hati mereka. Nah ini harus mereka punya ilmu. Orang yang memiliki kesabaran, yang memiliki hikmah dalam cara dakwah, kelembutan hatinya, akhlak yang begitu mulia. Nah kalau yang dakwah itu orang yang enggak kena, orang yang jahil, orang yang majhul, orang yang mastur, enggak punya ilmu, enggak punya apa. Dari mana dia akan memberikan taklif seperti ini? Tidak bakal. Tidak bakal, barakallahu fikum. Merusak dakwah. Sehingga harus memiliki basirah, memiliki uslub, namanya uslubut taklif. Uslubut taklif. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya taklif itu bukan kemudian lembek terus. Tidak. Sekali lagi, dengan bimbingan syariat. Dengan bimbingan syariat. Lembut, santun, tapi dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Termasuk contoh taklif. Ini perlu sekali diperpanjang ya, Pak. Termasuk contoh taklif melembutkan hati masyarakat, barakallahu fikum, ialah tarkul mustahab minal a'mal min ajli taklif. Meninggalkan amal-amal yang hukumnya mustahab, tidak wajib, dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hatinya kaum muslimin, menarik hati simpatinya kaum muslimin. Dicontohkan barakallahu fikum oleh para ulama kita. Misal antum barakallahu fikum ditunjuk sebagai imam sholat di masjidnya orang kampung. Anda lagi dakwah ini. Dakwah tengah-tengah masyarakat, sudah jadi imam. Sang da'i harus tahu kondisi makmumnya. Antum diminta ngimam sholat maghrib. Antum harus tahu, makmum saya ini pendapatnya apa. basmalahnya dibaca jahr ataukah dibaca sir. Ini harus tahu. Misal kamu berpendapat basmalah dalam sholat jahriyah itu maghrib, isya, subuh dibaca sir. Ini keumumannya ahlussunnah salafiyin. Masyarakat antum taunya yang sunnah adalah jahr. Betul? Itu umumnya kaum muslimin di Indonesia ini. Bacanya apa, Ikhwan? Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jahr. Antumnya sir. Antumnya sir. Disuruh jadi imam. Lihat kondisi makmum. Ketika para jamaah, para makmum kaum muslimin di belakang antum tahu siapa antum, ngerti antum sir baca basmalahnya, dan mereka paham itu semua, memaklumi, tidak muncul fitnah tengah-tengah mereka, labas antum dengan sir. Antum amalkan yang sesuai dengan sunnah, yang rajih menurut antum, sir. Mereka memaklumi, ya. Tetapi kalau tidak tahu, justru di tengah-tengah masyarakat tadi mereka adalah orang yang fanatik dengan jahriyah. Kalau tidak dengan keras basmalahnya menimbulkan fitnah, maka dalam kondisi yang demikian antum tinggalkan pendapat antum tadi yang itu adalah sunnah dalam hukum fikih. Antum kerjakan yang mafdhul dalam masalah ini, yakni antum ketika menjadi imam dibaca keras basmalahnya dalam rangka untuk melembutkan hati-hati mereka. Ingat, dalam perkara yang tidak wajib. Paham tuh? Anda baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Senang merekanya. Podo. Ingat ya, yang bukan wajib. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Syekhul Utsaimin bin Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan di Majmu'ul Fatawa. Barakallahu fikum. Belum mengatakan, ya ikhwan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa lidzalik istahabba la immatu Ahmad wa ghairuhu ayyada'al imamu ma huwa indahu afdal idza kana fihi ta'liful ma'mumin. Oleh karena itulah para imam, Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga yang lain-lainnya, menganjurkan, istihabah, menganjurkan, menganggap sebagai perkara yang mustahab, yang sunnah, seorang imam meninggalkan amalan yang menurut dia lebih afdal, mengerjakan yang mafdul, yang kurang afdal, kalau di situ ada unsur taklif, melembutkan para makmumnya. Ingat, camkan baik-baik, Ikhwan, bukan perkara wajib. Dia meninggalkan yang sunnah saja. Jangan baik-baik. Barakallahu fikum. Ketika antum diminta mengimami salat subuh, pendapatnya antum ialah tidak ada qunut subuh. Ini ahlus sunnah umumnya demikian pendapatnya. Ya. Tapi antum mengimami masyarakat yang taunya qunut subuh. Faham ya, Ikhwan? Qunut ataukah enggak qunut? Kok diam? Jawabannya apa, Ikhwan? Jawabannya, kalau antum tidak kunut itu dimaklumi oleh jamaah yang ada, mereka tahu siapa antum, enggak ada fitnah, maka kamu kerjakan yang afdal, enggak kunut. Tapi kalau mereka tidak tahu, taunya kunut, kalau enggak kunut membuat fitnah besar tengah-tengah masyarakat, maka antum ketika itu membaca kunut. Paham tuh? Ingat, dalam perkara-perkara yang tidak wajib. Demikian seterusnya. Sampai sedetail ini para ulama kita barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang uslub taklif. Rincian-rincian semacam ini barakallahu fikum yang tahu hanya para thullabul ilmi, para ulama yang memiliki ilmu. Ba'dul ikhwah, sebagian ikhwah kita harus sunnah bahkan mungkin belum mendengar yang semacam ini. Belum tahu yang semacam ini, atau mungkin belum sejauh itu di benak mereka uslub dakwah seperti ini. Sehingga yang namanya dakwah enggak sembarangan. Harus betul-betul dipegang oleh orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki basirah dalam dakwah, bukan semata-mata punya ilmu, tapi lebih daripada itu harus mengetahui, mengilmui, punya basirah tentang kondisi mad'unya masing-masing dan uslub-uslub dakwah. Terjadi banyak kekacauan dikarenakan tidak punya uslub. Karena khawatir Ustaz, tahunya saya yo enggak boleh. Enggak boleh itu yang namanya kunut Ustaz. Masa saya kunut? Mana Ustaz? Akhirnya dikarenakan bayangan dia supaya kokoh manhajnya begitu. Terus pokoknya dia anti kunut. Ya, anti kunut. Terus pokoknya imamnya kunut, dia enggak ngurus, diam aja. Enggak memperhatikan yang namanya maslahat dan madharat yang ada, barakallahu fikum. Membikin kehebohan dalam dakwah, mencoreng-coreng nama baik dakwah, dikarenakan jahilnya dia tentang uslub-uslub dakwah. Barakallahu fikum. Ingat, uslub taklif harus dengan bimbingan syariat. Tidak boleh berluas-luas dengan uslub taklif sampai pada tingkat menerjang keharaman. Hati-hati itu. Ada sebuah tambih penting ini. Disebutkan dalam risalah ususun manhaj salaf fi da'wati ila Allah. Ketika menjelaskan tentang uslub taklif, disebutkan tanbih di sini. Wala ya'ni hadha ayyu wassa'a fi babi ta'lif hatta yartakibal muallifu amran muharrama fa'inna hadha ta'lifun madmum laysa alaihi dalilun wala sultanun min kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Uslub taklif ini bukan berarti seseorang itu berluas-luas, bermudah-mudah dalam bab taklif. Sampai pada tingkat orang yang mentaklif tadi menerjang perkara haram. La yajuz hadza. Kalau menerjang perkara yang haram, itu namanya taklifun madzmum. Uslub taklif yang tercela, tidak ada hujjahnya dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ingat, dalam perkara-perkara yang ditinggalkan, yang sunnah, yang mustahab, bukan perkara yang wajib. Tidak boleh menerjang perkara-perkara yang haram, barakallahu fikum. Begitu pula, tidak boleh mendiamkan perkara yang batil, mendiamkan perkara yang mungkar, selamanya dengan hujjah taklif. Adalah yajuz. Qala wa amma sukutu anil batil bihujjati taklif فلا يجوز ذلك أبدا يسكت عنها بحجة التأليف والتجميع هذا والله منهج سقيم مخالف للمنهج السلفي المستقيم. Adapun mendiamkan kebatilan dengan alasan taklif itu tidak diperbolehkan selama-lamanya. Didiamkan yang namanya batil dengan alasan ta'liful qulub, dengan alasan mengumpulkan banyak pengikut dan yang semisalnya, tidak boleh. Ini manhaj yang berpenyakit, bukan manhaj sahih yang mustaqim dari manhaj salafun salih, barakallahu fikum. Ada muhimun jiddan, sehingga harus dengan bimbingan syariat. Tidak boleh menerjang yang haram, tidak boleh mendiamkan yang batil, yang mungkar, yang kamu tahu itu perkara mungkar, yang kamu sanggup merubahnya, dan merubahnya tidak memunculkan fitnah yang lebih besar, didiamkan begitu saja. Sehingga dengan ketentuan syar'i. Banyak pihak salah kaprah dalam bab taklif ini. Dalam rangka takliful qulub, mereka masuk dan menerjang keharaman-keharaman agama dalam dakwahnya. Dakwah bersama-sama dengan hizbiyin, musyarakah da'awiyah dengan hizbiyin, ini da'i sunni, ini da'i khariji, ini da'i haraki, ini da'i yang lainnya lagi, satu meja, masya Allah, ta'awun dakwah katanya. Lah ya, ini bukan namanya ta'liful qulub, itu namanya tamyi'. Manhaj tamyi yang lembek, yang menyimpang. dalam rangka ta'liful qulub, dakwah diiringi dengan seorang wanita cantik yang punya nama, yang punya banyak pengikut, jadikan host dalam ta'limnya. Sampingnya dia, masya Allah. Itu bukan namanya ta'lif, itu namanya tamyi, penyimpangan dalam mahas dakwah barakallahu. Maha kata sebagian mereka dalam mereka ta'liful qulub tadi itu, bersama-sama berdakwah dengan hizbiyin, dengan harakiyin, dan yang semisalnya, barakallahu fiik. Ada lagi yang dalam mereka ta'liful qulub, dakwahnya diiringi dengan perkara-perkara yang mungkar. Gantian pas waktunya dia taklim, dakwah, dihira sejenak, ganti yang lainnya lagi, keluarkan musik religinya, masya Allah. Ketika dia menyampaikan taklimnya, menyampaikan muhadharahnya, diiringi dengan suara-suara musik yang mendramatisir keadaan yang ada, masya Allah. Ta'liful qulub la hada tamyi, barakallahu fikum. Maha kata ta'lif, tidak boleh ada unsur pelanggaran syariat. Tidak ada unsur yang namanya keharaman-keharaman agama. Makanya dikatakan uslub ta'lif diterapkan dengan tepat dengan bimbingan syariat. Ini hanya para tulabul ilm, para du'at yang punya ilmu, para ulama yang paham. Awamun nas, para juhala, para majhulin, para masturin, ini tidak bakal paham yang semacam ini. Tidak layak masuk dalam kerangka dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Mohon tahu diri. Mohon tahu diri. Kalau belum tahu, belajar supaya tahu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Yang berikutnya. Cukup apa? Sudah ini. Oh, ada pertanyaan ya. Lanjut. Lanjut apa cukup? Cukup. Katanya di atas bilang cukup. Masya Allah. Luar biasa ya, Pak. Barakallahu'alaikum. Jawabannya belum cukup. Kalau ada pembahasan uslub ta'lif, harus diteruskan satunya lagi. Namanya uslubul hajr. Uslub hajr ya, Pak. Teruskan ya. Apa badal maghrib? Hah? Apa ya, Pak? Apakah saya bisa meminta referensi kitab-kitab masalah hikmah dalam dakwah dalam kajian daurah kita kali ini? Bukunya banyak ya, Pak. Bukunya cukup banyak ya, Pak. Di antaranya kitab petikan-petikan dari risalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, As-Sahwal Islamiyah Dawabit Jihad. Di antaranya pula adalah risalah usus Mahdi Salaf Da'wati Ilallah yang saya bacakan tadi. Cukup banyak ya, Van, referensi yang ada. Ada sebuah kitab yang tebal, tapi muallifnya fihi syai fihi nazar, sehingga enggak saya pakai. Tebel kitabnya, Mafhumul Hikmah Fi Da'wati Ilallah Ala Daw'il Kitabi Was Sunnah. Mantap judulnya ya, Pak. Lu mu'alifnya ke mahasiswa? Males ya. Kalau mu'alifnya enggak beres, nanti penjabaran hikmahnya jadi tamyi, bukan jadi taklif lagi ya, Pak. Bukan lagi hikmah lagi ya, Pak. Dalam pembahasan dakwah itu ada aroma-aroma Ahlu Sunnah, ada aroma-aroma hizbiyin mumayyi'in. Hati-hati. Masing-masing mengaku hikmah. Dia harus pilih. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah. Ya bayi. Sudah. Lanjut. Ya. Oh, sampai jam 5:30. 5:30 apa 5:20? Eh? Pembahasan yang berikutnya uslubul hajar cukup panjang. Enggak apa-apa, agak gantung sebentar gitu. Nyalakan terus berhenti. Enggak apa-apa. Apa difokuskan pada maghrib khusus pembahasan uslubul hajar? Hah? Layo bagi Allah musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ikhwan, ahsan pada maghrib supaya ngomongnya lebih plong. Ada kelas itu. Masya Allah, ini ada sebuah soal yang menggelitik. Saya tidak tahu ya, ikhwan, jawaban tidak ya, ikhwan. Tapi nampaknya perlu memang sedikit disampaikan dan ditambah para kelas itu. Ada yang tanya di sini, apakah benar Al-Ustaz Luqman Ba'abduh adalah pemimpin dakwah Salafiyah di Indonesia? Masya Allah. Soal seperti ini itu selalu muncul ketika terjadi huru-hara dalam dakwah Salafiyah. Dulu ketika muncul fitnahnya Hajuriyin, muncul seperti ini. Seperti ini. Ribut masalah Hajuri. Itu kan yang disikatkan sama mereka yang pernah belajar di tempatnya Syekh Muhammad bin Hadi. Dimunculkan soal seperti ini. Ketika muncul fitnah MLM, fitnahnya para mutalawinin, heboh, huru hara, oh, masya Allah, muncul soal yang sama. Saya ingat dikarenakan saya yang menjawab pertanyaan diajukan kepada saya, dan saya ingat saya juga sebagiannya di tempat ini saya menjawabnya. Silakan direplay kembali kajian-kajian saya Assalamualaikum selama di Samarinda ini. Nggak tahu tahunnya ke berapa itu ya, Pak. Dulu-dulu ya, Pak. Saya masih ingat kayak gini pertanyaannya. Di sini atau tempat-tempat yang lainnya seperti itu. Jawabannya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Bahwasanya pimpinan tertinggi dakwah Salafiyah, referensi dakwah Salafiyah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah para ulama kita, para kibarul ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ayat ini dipakai ya, dua, rasul dan ulil amri. Di sini ulil amri adalah para ulama. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al barakatu ma'a akabirikum, barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Kalau boleh berbicara tentang masalah pemimpin, panglima tertinggi dan yang semisalnya, mereka-mereka ini Nabi kita Muhammad SAW dan para ulama-ulama kibar di masanya masing-masing. Barakallahu fikum. Wahakala. Terus gimana? Adapun yang disebutkan namanya tadi, beliau hafizahullah taala rahimah dan juga para ustaz-ustaz yang lainnya dari kalangan para syarif harus nanti wal jamaah, mereka semua adalah para duat salafiyin, para mubalighin salafiyin, para asatidah salafiyin yang masyhurin dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan dakwahnya selama ini. Mereka semua adalah para duat ilallah, dan posisinya mereka, kita dan yang lain-lainnya adalah posisinya para muta'awinin yang ta'awun dalam perkara dakwah adalah diri wa taqwa. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Ta'awun ya ikhwan. Nanti akan disebutkan insyaallah kalau ada waktunya ya ikhwan. Tentang ahammiyatu ta'awun baina du'at fi da'wati ila Allah. Betapa pentingnya konsep ta'awun di antara para dai dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin punya risalah khusus dalam masalah itu. Risalah segini ya ikhwan. Amin segini ya, atau tipis sedikit. Lupa nggak bawa ya. Itu judulnya. Atharut ta'awun baina du'at. Efek positif ta'awun di antara para dai. dan itu syar'i, bahkan wajib harus ta'awun, tidak mungkin dakwah sendirian. Ingat alal birri wa taqwa, sehingga yang ada di sini, yang ada di yang dekat sini, yang ada agak jauh sedikit di satu Kalimantan, luar Kalimantan, mereka semua kaliyadil wahid, seperti satu tangan luar kelas itu, satu dakwah, satu tangan dengan ta'awun yang sama alal birri wa taqwa. Tidak boleh sendiri-sendiri. Nabiullah Musa alaihi wassalam barakallahu fikum, Allah berfirman tentangnya ketika Nabiullah Musa alaihi wassalam diutus untuk mendakwai Fir'aun. Nabiullah Musa meminta supaya disertakan bersama dengan beliau saudaranya Nabiullah Harun. Allah mengatakan dalam firman-Nya, sanasyuddu 'abudaka bi akhik, kami akan kokohkan, kuatkan lengan kamu dengan saudara kamu ini. Dina ta'awun. Ta'awun. Nabi Allah Musa tidak mau sendirian. Minta supaya disertakan bersama dengan beliau, saudara beliau Harun. Barakallahu. Nah, jadi itu perkara yang syar'i. Matlabun syar'i itu merupakan minhajun nabawi. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan Islam menyertakan para sahabatnya. Enggak, iya apa ya? Diperintahkan Nabi kita Muhammad untuk mengajak mereka bermusyawarah, wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul, orang nabi, seorang rasul dikasih wahyu oleh Allah azza wajalla. Enggak perlu dengan yang lain-lainnya. Tapi itu adalah perkara syariat, perkara bimbingan Islam, mengajarkan kepada umatnya pentingnya bermusyawarah. Pentingnya bermusyawarah dalam perkara dakwah, dalam perkara menyampaikan Islam kepada para sahabatnya. Wasyawirhum fil amr. Ingat musyawarahnya jelas aral kitab wa sunnah, aral birri wa taqwa. Semuanya dengan al birri wa taqwa barakallahu fikum. Wahakadha para sahabatul kiram, wahakadha para ulama'una. Mereka semuanya kalyadil wahid, seperti satu tangan. Saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam dakwah ila Allah. Punya keterkaitan yang sangat kuat antara mereka. Dikarenakan satu manhajnya, satu akidahnya, satu manhaj dakwahnya. Semuanya satu. Min miskiatin wahidah, bersumber dari satu lentera Alkitab wa sunnah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga semuanya alal birri wa taqwa. Alal birri wa taqwa. Tidak mungkin dakwah seorang diri. Itu sebuah kondisi tertentu yang sangat darurat. Tidak ada lagi yang berdakwah kecuali Anda. Berdakwah semampu Anda. Alal haq, alal haq. Tapi ketika semua, ketika banyak para duat, banyak para asatidah, banyak para muballighin, banyak para ulama dan para masyayikh, ada keterkaitan, irtibat bainahum. Keterkaitan di antara mereka di atas konsep ta'awun alal birri wa taqwa. Ingat, konsep ta'awun alal birri wa taqwa. Tentu yang wakil. Para masyayikhuna. Para masyayikhuna. Mereka muta'awinin fima bainahum. Di antara yang selalu digembar-gemburkan oleh sebagian mereka di luar negeri sana, Syekh Rabi bin Hadi. Digambarkan seolah-olah Syekh Rabi. Padahal salah satunya. Yang lain ikut dengan para masyayikh yang lain. Dan beliau salah satu ulama kibar di zaman sekarang ini, barakallahu, yang berkecimpung dalam perkara dakwah, dan yang lainnya muta'awini. Tahun kumpul istimak para masyayikh di Mekah, di rumahnya beliau, istimak para masyayikh di kota Madinah, di rumahnya beliau, kumpul Syekh Ubaid, Syekh Fulan, Syekh Alan. Irtibat bainahum, konsepnya ta'awun, barakallahu fikum. Ta'awun. Wahakadha kita yang ada di Indonesia ini, barakallahu fikum, yang para masyayikh, ada irtibat, keterkaitan dengan mereka semuanya. Enggak kemudian afan masyayikh, antum di sana aja, ini Indonesia bagiannya kami. Tidak ada yang mengatakan demikian. Irtibat. Kenapa? Kita perlu bimbingan. Kita perlu yang namanya bimbingan-bimbingan para masyayikhna yang lebih alim, barakallahu fikum, di mancanegara. Sehingga semuanya ka'akhin wahid, ka'jahatin wahid, ka'yadin wahidah. Satu tangan, satu tubuh, satu jasad dengan konsep at-ta'awun adalah al-birri wa taqwa. Itu harus. Sehingga suara-suara yang seperti ini, ikhwan, fulan pemimpin tertinggi dan segala macamnya, ini suara-suara sumbangnya hizbiyin sebenarnya zaman dahulu kala. Syansyanatun na'rifuha min akzam, gitu katanya para ulama. Biasa ini, omongan-omongan yang sudah lama dikenal dari kawan-kawan seperti itu. Apa tujuannya? Untuk menghantam dakwah salafiyah. Seolah-olah fulan, fulan, fulan, fulan. Dan yang lainnya pada kemana? Hilang apa? Lah, itu semua dari ta'awun al-birri wa taqwa, dan beliau salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya, bukan satu-satunya. Barakallahu fikum. Paham ya, kan? Atas sama rindan dulu. Hah? Iltifat dengan yang di Jawa. Buktinya apa? Datangkan saya kemari. Terus begini. Berarti saya pemimpin Samarinda begitu. Enggak. Enggak ada aroma-aroma seperti itu. Enggak aroma-aroma yang antum buang jauh-jauh. Itu. Antum bahasakan ta'awun al-birri wa taqwa. Saling bertawun al-birri wa taqwa. Pasti ada irtibat, keterkaitan. Itu enggak mungkin enggak, dengan tanpa irtibat. Mesti keterkaitan. Tapi konsepnya sangat jelas. Ta'awun al-birri wa taqwa. Enggak ada mukhalafah. Enggak ada hizbiyah. Enggak ada asafiyah. Enggak ada yang namanya takdir a'ma. Tidak ada al-wala wal-fara yang sempit di atasnya. Semuanya ala sunnah, ala al-haq, ala al-firi wa taqwa, barakallahu. Nah, semoga dipahami dengan baik. Justru ada sebuah pembahasan yang sangat penting tersampaikan ya, ikhwan. Cuman waktunya tidak memungkinkan. Yaitu bahaya bersendirian dalam perkara dakwah. Itu persiapannya matang. Dan pernah saya sampaikan di sebagian tempat tentang masalah ini, barakallahu, sangat membahayakan. Al-insirat fi dakwah, begitu. Persendirian dalam perkara dakwah dengan tanpa bimbingan para ulama, dengan tanpa al-haq, menyendiri itu malah berbahaya. Menyelisih sekian banyak ayat, wa hadis, minhajun nab, an-nubuwah, minhajus salaf, minhajul para ulama, menyelisih ini semuanya. Sama teman, menyendiri dalam perkara dakwah berbahaya, ya kan, barakallahu itu. Difahami insyaallah ya. Semoga dipahami dengan baik, barakallahu fikum. Difahami dengan baik dan jangan sampai disalahfahami, barakallahu fikum. Sementara cukup, taqtafi ilahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, fadlul hafizakumullah. Ba'dal marib nanti diteruskan dengan pembahasan uslubul hajr insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.